الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fil nar ba'd. Tayib, kita masih melanjutkan membaca syarah atau keterangan hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Ya, di sini muttafaqun alaih. Di mana sebagaimana sudah diterangkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa ad-din di sini meliputi seluruh sisi-sisi agama, ya, bukan hanya terkait dengan permasalahan amaliyah, tetapi menyangkut di dalamnya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ibadah qalbiyah, ya, demikian juga ibadah yang terkait dengan amalan anggota badan. Demikian juga terkait dengan i'tiqad, keyakinan, al-aqwal, demikian juga ucapan-ucapan yang semuanya merupakan bagian dari perkara agama ini. Secara mantuk atau yang tersurat dari hadis ini, bahwa siapa yang berupaya untuk tafaqquh fid-din, maka apa yang dia upayakan merupakan alamat atau tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri orang tadi. Jadi upaya untuk tafaqquh fid-din, berusaha untuk mempelajari agama ini, merupakan tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri orang tadi, ya, sesuai dengan kadarnya. Jadi sedikit pun dari perkara agama yang dipelajari oleh seorang, ini merupakan alamat atau tanda Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri orang tadi. Kemudian kita masuk ke keterangan berikutnya. Wadakhala fi dzalika sekarang, ya. Kata Imam Sa'di rahimahullah, setelah beliau menyebutkan tentang pentingnya untuk mempelajari permasalahan agama ini, khususnya terkait dengan al-aqaid, akidah-akidah, ya, keyakinan-keyakinan, dan bagaimana mazhab salaf terkait dengan akidah agama ini, akidah Islam ini, untuk kita meyakininya, ya. Kemudian kita perlu untuk mengetahui pula, ya, aqaid al-mukhalifin li madhhab as-salaf, keyakinan-keyakinan yang menyelisihi, dari orang-orang yang menyelisihi madhhab salaf. Ya. Karena penting bagi kita untuk kembali memahami apa yang disebutkan dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Ya, pembersihan diri kita dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya, yang ini tidak mungkin akan terwujud tanpa kita memahami akidah orang-orang yang menyimpang. Dan at-tarbiyah. Ya, ini betul-betul menanamkan akidah yang selamat, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah salafun shalih, pada diri-diri kita. Karena tanpa dua sisi ini, seseorang mempelajari akidah al-sunnah tetapi tidak mempelajari akidah yang menyelisihinya, sangat mungkin dia mengikuti suatu keyakinan yang dia anggap itu bagian dari akidah al-sunnah, sementara itu perkara yang menyelisih akidah al-sunnah. Dari sisi inilah berapanya kita mendapati para ulama, mereka membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan jalan ahlus sunnah, kemudian mereka mengaitkan setelahnya dengan menerangkan jalan-jalan ahlul ahwa wal bidah. Kemudian kata beliau, wadakhala fi dzalika ilmul fikhi, masuk dalam cakupan ad-din yang semestinya setiap kita berusaha untuk tafaqquh mempelajarinya adalah ilmul fikhi, ya, ilmu fikih, atau yang dikenal dengan fikih yang dikenal di masa kita, ya, yakni yang merupakan rincian atau penjelasan dari empat rukun Islam setelah syahadatain, ya, mulai dari iqamus shalah wa itaa'uz zakah, ya, wa shaum ramadan wa hajjul bait, ya. Rinciannya ini yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Adapun terkait dengan rukun yang pertama dari rukun Islam, syahadatain, ya, rinciannya pada kitab-kitab akidah. Usuluhu wa furu'uhu, baik yang terkait dengan pokok-pokok dari fikih ini maupun cabang-cabangnya, ya, cabang-cabang dari fikih. Ahkamul ibadat, baik yang terkait dengan hukum-hukum ibadah, terkait dengan permasalahan sholat, ya, kita harus memahami, mengilmu tentang apa saja syarat-syarat sholat, kemudian apa saja yang menjadi rukun-rukun sholat, wajibatus sholat, kemudian sunan, as-sunan fi sholat, yani sunnah-sunnah, ya, di dalam pelaksanaan sholat. Demikian juga tidak hanya cukup dari situ, ini masih permasalahan sholat. Kita harus memahami mubtilatus sholat, ya, hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian makruhah, ya, hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Penting untuk kita mempelajari itu semua agar betul-betul ibadah kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sebelum itu kita harus mempelajari tentang perkara taharah dengan pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya, ya, termasuk, ya, masalah yang dinyatakan oleh Ali bin Ahmad sebagai masalah yang paling pelik di dalam permasalahan fikih, yakni masalah haid, ya, yang beliau sekian tahun mempelajarinya, ya, seorang imam, ya, yang beliau adalah ahlul hadis sekaligus ahlul fikih, ya, sekian tahun mempelajari tentang permasalahan haid, ternyata baru setelah itu beliau bisa memahaminya, ya, sehingga kalau sebagian ahlul ahwa wal bidah menghina para ulama ahlul hadis, ya, dengan menyatakan bahwa semisal, ya, perkataan Amr ibn Ubaid, salah seorang tokoh Mu'tazilah yang mengatakan inna ilma syafi'i wa ilma Ahmad la yakhruju an sarawilil mar'ah, seperti itu. Bahwa ilmunya Imam Syafi'i dan ilmunya Imam Ahmad itu enggak keluar dari pembahasan celana wanita, ya. Pelecehan, ya. Tidak tahu bahwa ilmu yang membahas tentang permasalahan haid itu sendiri itu permasalahan yang sangat pelik, ya. Ya, kan itu kita mendapati misalnya, ya, wakil realita yang ada, ya, berapa banyak di antara ummahat yang bingung menghadapi apa yang terjadi pada dirinya, jangankan pada orang lain, ya, pada dirinya. Kenapa hari ini bersih kok besok sudah keluar lagi, besoknya bersih lagi, besok keluar lagi, harus apa saya? Suaminya ditanya nggak tahu, nanti tak tanya dulu. Ini sama menunjukkan sekali lagi tentang betapa ilmu tentang permasalahan ini, karena ini hal yang sangat sering didapati oleh wanita, ya, perlu untuk kita mempelajarinya sebagai, ya, seorang suami yang mungkin ditanya oleh istrinya, mungkin sebagai seorang ayah yang ditanya oleh anak-anaknya, ya, ataupun saudara-saudaranya. Demikian juga permasalahan yang kaitannya dengan zakat, khususnya bagi mereka yang memiliki harta-harta zakat, ya, harta-harta zakawiyah. Permasalahan mempelajari ilmu tentang zakat fardu ain baginya, ya, karena ini terkait dengan harta yang wajib untuk dia keluarkan zakatnya. Demikian juga permasalahan ibadah puasa, ya, permasalahan haji. Ini yang kaitannya dengan ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang murni sifatnya. Wal muamalat, demikian juga yang kaitannya dengan permasalahan muamalah, ya, seperti jual beli, ya, yang semakna dengannya sewa menyewa, ya, kemudian terkait dengan tabarruat, ya, jadi dia memberikan santunan, baik itu yang terkait dengan sedekah ataupun hibah, ya, ataupun wasiat atau hal-hal yang lainnya. Demikian juga muamalah yang lainnya seperti yang terkait dengan permasalahan nikah dengan bab-bab yang ada di dalamnya. Maka seorang berupaya untuk tafaqquh dalam permasalahan ini. Ya, berapa banyak kita mendapati, ya, sebuah keluarga yang sudah melangsungkan pernikahan sekian lamanya, ya, ternyata terkait dengan hak dia sebagai seorang suami atau hak dia sebagai seorang istri tidak memahami. Ya, muncul sekian banyak permasalahan, di antara sebabnya adalah ketidakfahaman tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Ya. Atau faham tetapi tidak berupaya untuk melaksanakan apa yang dia pahami, paham tentang apa yang menjadi kewajibannya, tetapi hanya berupaya untuk menuntut orang lain menunaikan kewajiban terhadap dia. Kemudian demikian pula, ya, yang beliau sebutkan di sini di antara permasalahan-permasalahan ini, wal jinayat, ya, kaitannya dengan permasalahan jinayat, yakni tindakan-tindakan pelanggaran yang kaitannya dengan konsekuensi hukum, ya, atau tindakan kriminal, ya, ini masuk bab jinayat, kaitannya dengan pembunuhan ataupun melukai ataupun tindak-tindak kejahatan yang lainnya. Nah, termasuk yang mungkin hangat dalam permasalahan kita, pentingnya mengilmu tentang permasalahan ini dan butuh yang sudah mempelajari untuk merojah kembali agar hati-hati di dalam permasalahan yang sebenarnya ini, kaitannya dengan yakni kehormatan orang lain ketika seorang, ya, yakni menuduh seseorang telah melakukan tindak perbuatan fahisyah, baik itu yang kaitannya dengan zina ataupun kaitannya dengan liwat atau, ya, perkara yang semisalnya. Baik, ini sesuatu yang berkonsekuensi hukum. Ya, seorang mengatakan fulan telah berzina, fulan telah berbuat liwat, dia harus mendatangkan saksi. Ya. Dan tidak ada dalam pembahasan para ulama, ya, pembenaran berita tentang hal semisal ini hanya karena berita dari seorang guru, ya, seorang syekh, kemudian dipercaya begitu saja. Dan konsekuensinya harus difahami, seorang yang menuduh seperti itu ketika dia tidak bisa mendatangkan bukti, tidak bisa mendatangkan saksi, maka punggungnya menjadi konsekuensinya. Ini. Sehingga dengan kita faham yang semisal itu, kita betul-betul akan menjaga diri kita jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan pelanggaran apa yang disilahkan qadzf, yakni menuduh orang lain telah berbuat kejelekan zina ataupun yang semisalnya tanpa ada saksi-saksi. Wa ghairiha, dan perkara-perkara yang lainnya dari abwab fikhiyah, dari bab-bab fikih. Kemudian wa dakhala fi dhalik at-tafaqquh bi haqa'iqil iman wa ma'rifatus sayri was-suluki ila Allah al-muwafiqati lima dalla alaihi al-kitab wa sunnah. Masuk dalam cakupan tafaqquh fid din adalah upaya untuk tafaqquh, memahami terkait dengan hakikat-hakikat keimanan. Ya, apa yang akan menjadi buah-buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebelumnya bagaimana hakikat iman kepada Allah, apa yang diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Bagaimana buah dari keimanan kepada Allah yang akan didapatkan oleh seorang yang berupaya untuk menempuhnya. Demikian juga iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada yaumul kiamah, demikian pula iman kepada takdir yang baik atau yang buruknya. Yang paling dekat seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Aqidah Sunnah Wal Jamaah. Beliau menyebutkan tentang bagaimana ya kaitannya dengan hakikat iman kepada Allah, kemudian buah-buahnya. Yang jika kita membaca apa yang beliau tulis dari kesimpulan-kesimpulan itu, biidznillahi ta'ala, ya, ini merupakan suatu modal yang besar di dalam seorang yakni mengimani bagaimana kaitannya dengan perkara rukun-rukun iman yang 6 tersebut. Termasuk di antaranya ya, yang beliau tandaskan kaitannya dengan iman kepada takdir. Bahwa di antara buah dari iman kepada takdir kan menjadikan seorang sabar ya, kemudian ihtisab dengan apa-apa yang dia dapatkan dari hal-hal yang tidak dia sukai, dari musibah ataupun yang semisalnya. Termasuk di dalamnya seorang yang beriman kepada takdir akan terjaga dari sifat hasad, karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala membagikan apa yang Allah bagikan dari rizkinya, baik rizki yang sifatnya umum terkait dengan masalah fisik ataupun rizki yang sifatnya khusus yang Allah berikan kepada wali-walinya dari ilmu syar'i ini, semuanya Allah bagi di atas hikmah dan keadilannya, sehingga dengan ini semua ya dia akan terjaga dari sifat hasad ya, sifat membenci kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Nah, hal yang juga harus diperhatikan bahwa pengertian hasad itu tidak hanya semata seseorang menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Ya. Tidak hanya semata itu. Bahkan yang lebih ringan daripada itu, yakni semata tidak suka. Ya. Kalau ada orang lain mendapatkan nikmat, ini sudah bagian dari hasad. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Sehingga kalau sifat yang semisal ini semakin dipupuk sampai akhirnya membuahkan keinginan agar nikmat orang lain itu ya hilang. Ya. Meskipun ya dia tidak berupaya untuk nikmat itu pindah kepadanya. Jadi semata nikmat dari orang lain itu hilang, dia sudah merasakan puas dengan itu. Ya. Kemudian ini ya hal yang tentu setiap kita perlu untuk memahami sehingga betul-betul kita akan bisa selamat dari penyakit hasad. Kemudian wa ma'rifatu sayri was-suluki ila Allah al-muwafiqatu liman dalla 'alaihi al-kitab was-sunnah. Masuk di dalamnya untuk kita memahami as-sayr was-suluk ila Allah, bagaimana upaya di dalam berjalan ya, yakni menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ya, tariqah di jalan menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang di sini dikatakan mencocoki dari apa yang ditunjukkan Al-Kitab dan As-Sunnah. Karena perlu untuk kita ketahui ya, di sana ada orang yang dikenal dengan asbabus suluk, yakni orang-orang siapa? Tasawuf ya, orang-orang tasawuf atau sufi. Ya, yang mereka memiliki tariqah yang bermacam-macam ya, di dalam apa yang disebutkan mereka upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jalan yang mereka tempuh jalan yang menyisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada diri mereka orang-orang mutasawwifah ya, ada pemiripan yang sangat dengan orang-orang Nasrani ya, dari sisi yakni malas untuk mempelajari ilmu ya, kemudian menganggap apa yang dipandang oleh perasaan mereka sebagai sesuatu yang indah, itu yang dijadikan sebagai apa? Alat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, pada puncaknya ya, ketika mereka ya, diistilahkan dalam bahasa mereka ya, dengan fana ya, yang sesungguhnya itu fly ya, seperti itu dianggap bahwa mereka sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu hal yang demikian sekali lagi ya, tariqah atau suluk yang ya, menyimpang ya, munharifah ya, anis siratul mustaqim, dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Jadi yang disebut di sini adalah jalan yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan Al-Kitab dan As-Sunnah. Tentu saja dalam hal ini ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain merupakan generasi yang paling paham dengan apa yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara apa yang didapati dari mereka orang-orang sufi ya, mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi umat ini. Karena anggapan bahwa dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala akan lebih mencintai mereka. Ya. Termasuk di antaranya kenapa mereka dikatakan sufi ya. Ibnu Jauzi Al-Baghdadi rahimahullah, beliau menyebutkan si alasannya bahwa makna sufi atau tasawuf ya, yang lebih tepat itu dipetik dari kata suf ya, suf yang artinya bulu domba ya, bukan soffah ya, yang artinya bersih, bukan itu, tetapi dari suf ya, yang maknanya bulu domba. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka menganggap bahwa pakaian yang terbuat dari bulu domba ya, yang itu ya, menurut mereka adalah pakaian yang dikenakan Nabi Isa alaihissalam ya, itu lebih mendekatkan diri kepada Allah ya, memakai pakaian dari bulu domba karena lebih sederhana ya, seperti itu ya, bukan jaket wool, bukan ya. Ya, baik, maka beliau Ibnu Jauzi menegaskan bahwa sungguh pakaian Nabi kami ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, itu lebih kami cintai dibandingkan pakaian para nabi yang lain ya. Jadi dari sini kita melihat bahwa semestinya seorang muslim yang tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang menghapus syariat-syariat sebelumnya ya, mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkecuali tentunya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan rekomendasi ya, syariat terdahulu ya, yang beliau menghasung untuk kita melaksanakannya, seperti bahasa Daud atau yang semisalnya ini ya. Sementara mereka orang-orang sufi ini justru mengambil yang menurut mereka itu teriwayatkan Nabi Isa, dari Nabi Isa, dan meninggalkan apa yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersamaan hal yang harus kita ketahui juga bahwa ilmu sanad ini ilmu yang dikhususkan oleh Allah untuk umat ini. Sehingga kesahihan berita tentang umat terdahulu ya, jangankan dari para ulama-nya, dari nabi-nabinya saja, sebatas berita dari mereka ya, itu diragukan. Ya, sebatas berita dari mereka yang dikenakan berita Israiliyat ya, seperti itu. Berbeda dengan umat ini, ya. Jangankan apa yang diriwayatkan dari nabinya. Nanti umat ini ya. Jangankan apa yang diriwayatkan dari nabinya, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan para ulama saja itu bisa dideteksi apakah ini benar atau tidak. Ya. Misalnya dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i demikian. Ya, dilihat sanadnya apakah benar atau tidak. Ini keistimewaan umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Dan ini yang demikian sebagai sebuah bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap syariat ini. Sehingga jangankan riwayat-riwayat dari nabi umat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat-riwayat dari para ulama saja ini bisa diteliti kebenarannya. Kemudian wakadzalika yadkhulu fi hadza, demikian pula masuk dalam cakupan perkara ini, yakni at-tafaqquh fid din, ta'allumu jami'il wasa'ilil mu'inati 'alal fiqhi fid din. Masuk di dalamnya, yakni mempelajari seluruh sarana-sarana yang bisa membantu di dalam memahami agama ini, ka'ulumil arabiyyah bi anwa'iha, seperti ilmu-ilmu bahasa Arab dengan beragam ya ilmu yang ada di dalamnya, yaitu yang paling pokok dalam ini ilmu nahwu dan ilmu sharaf, demikian juga ya cabang-cabang ilmu yang lainnya yang ada di dalam ya ilmu-ilmu bahasa Arab ini. Sebagaimana kita ketahui, ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim bilisanin arabin mubin, dengan bahasa Arab yang fasih. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabatnya ya dengan bahasa Arab yang fasih. Ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka ya orang-orang yang berbicara dengan bahasa Arab dan mengajarkan syariat ini kepada generasi yang datang setelahnya dalam bahasa Arab. Para ulama umat ini ya mengajarkan dan menulis kitab-kitab mereka dalam bahasa Arab. Ya, oleh karena itu kata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Ittida' Siratul Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim, dia membahas tentang bab ini, pentingnya bahasa Arab. Bahwa tidak mungkin kita akan bisa betul-betul menyerupai ya salafun salih ya kecuali dengan mempelajari bahasa Arab ini dengan sebaik-baiknya. Di sini sekali pentingnya untuk kita memahami bahasa Arab, bahasa kaum muslimin, bahasa yang dibutuhkan di dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga cabang-cabang ilmu yang lainnya dari yang dikenal dengan istilah ilmu alat. Ya, ilmu alat. Karena sifatnya sebagai alat untuk bisa memahami Alkitab dan As-Sunnah. Selanjutnya ada beliau, فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ وَوَفَّقَهُ لَهَا. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada diri orang tadi kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tadi faham di dalam perkara-perkara ini, yakni perkara-perkara agama ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya ya untuk mempelajari, mendalami permasalahan-permasalahan agama ini dan tentunya mengamalkannya. Karena hakikat orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mempelajari agamanya dan mengamalkannya. Itulah orang yang diberikan taufik. Wa illa, jika tidak, ya, maka ketahuilah ketika seorang mempelajari ilmu agama tetapi tidak berupaya untuk mengiringinya dengan amalan, atau tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ilmu yang telah dia ketahui, maka ilmu itu akan menjadi bencana bagi pemiliknya. Karena hujjah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan bagi orang tadi itu lebih dibandingkan orang-orang yang lainnya yang tidak mengerti atau jahil terhadap perkara agama. Kemudian kata beliau selanjutnya, وَدَلَّ مَفْهُمُ الْحَدِيثِ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ هَذِهِ الْعُلُومِ بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِدْ بِهِ خَيْرًا لِحِرْمَانِهِ الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادة. Dan mafhum dari hadis ini, kalau mantuk tadi yang tersurat, sekarang mafhum yang tersirat. Yang tersirat artinya yang bisa difahami. Ya. Yang tersirat dari hadis ini menunjukkan, ya kalau yang tersuratnya kan tadi sudah disebutkan bahwa siapa yang berusaha untuk mempelajari agama, berarti Allah menghendaki pada di orang tadi atau kebaikan. Sekarang apa yang tersurat darinya? Ala anna man a'rada an hadhihi al-'ulumi bil kulliyah. Bahwa barang siapa yang berpaling dari mempelajari ilmu-ilmu agama ini secara total, ya, enggan, malas untuk mempelajari ilmu agama, fa inna Allah lam yurid bihi khairan, maka tahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan pada diri orang tadi. Ya, lihirmanihi ala asbab allati tunalu bihal khairat, karena terhalangnya orang tadi atau bahkan dia menghalangi dirinya, ya, dari didapatkannya kebaikan-kebaikan. Ya, waktu kita selalu bihas sa'adah, karena dia telah terhalang dari sebab-sebab yang akan dengannya didapatkan kebahagiaan. Ya, oleh karena itu sekali lagi bahwa ilmu agama ini, ya, pada kadar seberapapun akan memberikan kebaikan kepada pemiliknya, ya, selama dia berupaya, ya, untuk mengamalkan apa yang dia pelajari dari ilmu agama ini. Baik, semoga apa yang kita dengar, ya, dari keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah akan bisa menjadi penyemangat bagi kita di dalam tafaqquh fid din. Wallahu taala alam. Barangkali ada pertanyaan. Baik. Pertanyaan terkait dengan permasalahan kunut subuh. Ini apakah termasuk permasalahan khilafiyah ijtihadiyah ataukah masuk dalam perkara bid'ah, ya, kunut subuh. Baik. Sebatas yang sampai kepada kami kaitannya dengan masalah ini, bahwa di sana memang ada, ya, di kalangan para imam madhab yang masyhur adalah Al-Imam Syafi'i yang berpendapat tentang disunahkannya kunut subuh, karena satu hadis yang beliau jadikan sebagai hujjah yang hakikatnya hadis itu hadis yang lemah. Nah, sehingga para a'immah yang lain, ya, itu tidak berpendapat sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Bahkan, ya, mereka berpendapat bahwa mengkhususkan kunut subuh, ya, ini adalah perkara yang merupakan bid'ah. Kenapa? Karena kita tidak boleh mengkhususkan satu perkara tertentu dari ibadah ini kecuali dengan dalil. Ya, ketika tidak ada dalil, ya, yang sahih, ya, yang mendasarinya, kemudian ini dianggap sebagai suatu syariat, maka disitulah terjadinya apa? Bid'ah. Ini kaitannya dengan masalah ini. Oleh karena ini, andai pun di situ ada pendapat dari kalangan imam mazhab yang ada, permasalahan khilaf ni khilaf yang dhaif, yang lemah. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa disyariatkan kunut subuh, ini hujahnya sangat lemah. Telah kita mengetahui hal ini demikian, dan bahkan sebagian dengan tegas menyatakan bahwa mengkhususkan kunut subuh bukan kunut nazirah, ya, ini merupakan bidah. Lantas bagaimana kalau kita bermakmum di belakang yang imam yang menganggap bahwa kunut subuh itu sunnah? Hal yang juga harus kita pahami kaitannya dengan permasalahan orang-orang yang mengikuti pendapat imam dari imam-imam kaum muslimin. Bahwa mereka al-mujtahidun, ya, dengan ijtihad mereka yang keliru, ya, itu mereka tetap mendapatkan apa? Pahala. Ya, adapun, ya, kesalahannya diampuni. Semisal tadi Al-Imam Asy-Syafi'i menganggap riwayat tentang kunut subuh sabit. Dia berijtihad dengannya. Dan ternyata, ya, kenyataannya bahwa hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya, beliau dalam hal ini salah, tidak boleh mengikuti. Adapun kaitannya dengan beliau sendiri diampuni, bahkan ya beliau mendapatkan pahala atas ijtihadnya. Adapun bagi yang lainnya tidak, yang mengetahui bahwa itu adalah pendapat yang lemah, ya maka tidak boleh diikuti. Kemudian bagaimana kaitannya dengan kewajiban bagi makmum untuk mutaba'atul imam? Inna maju'ilal imam liyuktamabih. Bahwa perintah Nabi SAW untuk mutaba'atul imam di sini, yakni sebagian ulama termasuk di dalamnya Syekh Mukbil Al-Wadi'i menyatakan ini dalam perkara-perkara yang disyariatkan di dalam salat itu. Maka tidak boleh makmum mukhalafatul imam. Bahkan yang wajib baginya adalah untuk mutaba'atul imam. Adapun pada perkara-perkara yang jelas, itu bukan perkara yang disyariatkan, bahkan ya sebagian menegaskan apa? Itu bid'ah, maka tidak boleh mengikutinya. Ya, tidak boleh mengikuti, karena kita diperintahkan ya dalam perintah yang lebih umum terkait dengan perkara salat, yakni pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat tata cara salatku. Sementara ya perkara tadi ini bukan bagian dari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kita tidak melakukannya. Ini wallahu taala a'lam. Jadi kaitannya dengan peci atau kopiah yang dianjurkan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kami ketahui dari penjelasan Syekh Rabi, Allah, bahwa salah satu di antara kebiasaan salaf, ya, mereka biasa mengenakan, yakni penutup kepala, jadi tidak apa istilahnya, tidak gundulan ya seperti itu. Ini kebiasaan salaf. Ya, oleh karena beliau sangat mengingkari di kalangan para pemuda yang senang gundulan seperti ini. Ya. Kemudian kaitannya dengan penutup kepala ini sendiri, ya, diterang oleh para masyai, hal yang harus dihindari sesuatu yang itu merupakan ciri khas dari orang-orang kufar. Ya, ciri khas dari orang-orang kufar. Sebagai contoh misalnya, ada imamah, tapi model imamahnya Punjab itu. Ya, India yang suka ular itu. Dia kan pakai imamah ya. Tapi itu ciri imamahnya orang-orang kufar. Ya, Syekh ya seperti itu. Nah, demikian juga termasuk di antaranya model imamahnya orang-orang Syiah. Ya, itu tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin. Karena itu ciri khas yang ada pada mereka. Ya. Tahu ya, ciri imamahnya orang Syiah itu kan enggak ada buntutnya ya seperti. Jadi secara umum termasuk di antaranya yang diterangkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan pakaian muslim. Pakaian muslim ciri pokoknya ada dua. Yang pertama menutup aurat. Ya, yang kedua tidak merupakan ciri khas orang kafir. Ya, bukan merupakan ciri khas orang kafir. Sehingga kalau dalam suatu adat masyarakat, ya, mereka memiliki pakaian yang sifatnya itu menutup aurat, ya, dan mereka statusnya kaum muslimin, ya seperti itu, maka kriteria ini sudah masuk karena ini bukan ciri khas orang kafir, ya, tapi sesuatu yang sifatnya adat, ya, sifatnya adat kebiasaan semata. Oleh karena andai misalnya pendeta itu kan punya jubah ya. Iya. Itu dari sisi menutup auratnya iya, tapi itu cirinya ya, orang kafir maka tidak boleh dipakai oleh seorang muslim pakai jubah pendeta seperti itu. Ini. Juga misalnya pendeta Hindu. Itu kan punya pakaian khas dari warnanya juga dari modelnya. Seorang muslim tidak boleh memakai itu. Nah, demikian juga kaitannya dengan peci ini. Ya, tadi sudah disebutkan termasuk antaranya imamah orang-orang kafir, ya, baik dari kalangan Syekh, ya, orang-orang Hindi ataupun ya dari modelnya orang-orang Syiah. Itu boleh. Ya. Adapun di luar itu, ya, maka tidak ada warna khusus ya yang sifatnya thayyib diutamakan kecuali warna putih. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sangat mencintai pakaian yakni yang berwarna putih. Ini. Dan tidak berarti bahwa warna selainnya tidak boleh. Ya. Bukan berarti bahwa warna selainnya tidak boleh. Bagaimana kaitannya dengan mungkin kalau dengan songkok nasional kan seperti itu? Ya. Kaitannya dengan masalah songkok nasional, kalau kita mendapati di situ, ya, ada orang yang juga orang kafir tapi memakai itu, sehingga ya tidak terbedakan muslim ataupun kafir dan semisalnya, maka ya kaidah untuk tamayyuz, ya kaidah untuk tamayyuz, yakni terbedakan seorang muslim dengan yang lainnya, ya itu harus ditampakkan, ya harus ditampakkan. Ini manakala di situ ya orang kafir juga pakai itu, ya maka seorang muslim harus memakai sesuatu yang dengannya terbedakan antara siapa yang muslim dan kafir. Ini wallahu ta'ala alam. Baik. Cukup? Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.